Selalu begitu, aku gak mau. Selalu begitu, dia membisu. Selalu begitu, senyummu palsu. Selalu begitu, dari bertemu. Siapa yang tahu?